pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 20 April 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Lembaga asing intervensi kasus HOMO. 47 miliar rupiah dana BOS triwulan 1 tahun 2017 cair. Pangdam janji buru senjata api ilegal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kasus hubungan sesama jenis yang terungkap di Ruko, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh pada 29 Maret 2017 hingga kini masih ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Menjelang kasus ini dilimpahkan ke jaksa, tiba-tiba muncul intervensi dari sejumlah lembaga asing. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Salah satu dari lembaga asing yang mengintervensi itu adalah Human Rights Watch, organisasi non-pemerintahan ini berpusat di New York City, Amerika Serikat, dengan mandat utama melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu diungkapkan Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki. Menurut Marzuki, HRW meminta Satpol PP dan WH Aceh menghentikan kasus liwat yang tengah ditangani pihaknya itu. Namun permintaan tersebut sama sekali tidak digubris. Sehingga Marzuki, HRW juga salah satu lembaga asing yang sejak awal menolak diberlakukannya kanun jinayat di Aceh. Bahkan, lembaga internasional yang concern terhadap pembelaan HAM tersebut bersikuku agar jangan ada pemberlakuan kanun jinayat di Aceh. Sudarlun, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayjen TNI Moh Pahrudin berjanji terus memburu senjata api ilegal yang masih beredar di kalangan masyarakat Aceh pasca konflik. Ia menegaskan bahwa yang berhak menggunakan senjata api hanyalah pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal itu disampaikan Pangdam saat menjawab wartawan seusai menjadi pembina apel bersama gelar pasukan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Apel yang diikuti perwakilan dari semua kesatuan TNI itu digelar dalam rangka serah terima jabatan Pangdam Iskandar Muda dari Mayjen TNI Tatang Sulaiman kepada Mayjen TNI Muhammad Fahrudin. Setelah acara sertijab, malamnya dilanjutkan dengan acara pisah sambut Pangdam Iskandar Muda di lapangan indoor Nesu. Penegasan ini disampaikan mengingat masih adanya penggunaan senjata api oleh pihak tidak berwenang meskipun pelakunya berhasil diciduk pihak kepolisian. Fahrudin juga meminta kepada semua masyarakat Aceh agar melaporkan apabila melihat ada orang sipil memegang senjata tanpa izin. Ia juga mengimbau warga yang menyimpan senjata api secara ilegal agar dapat menyerahkan kepada pihak berwajib. Sudarlun, Dinas Pendidikan Aceh menyalurkan dana bantuan operasional sekolah triwulan 1 tahun 2017 sebesar 47 miliar 62 juta 880 ribu untuk SMA, SMK dan SMALB, SMPLB, SDLB negeri di 23 kabupaten kota di Aceh. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Pencairan dana ini sempat tertunda akibat perubahan beberapa regulasi. Antara lain, rekening mata anggaran yang sebelumnya ditempatkan pada belanja tidak langsung, sekarang menjadi belanja langsung. Kepala Distrik Aceh, Laisani, menjelaskan perubahan kebijakan tersebut terjadi seiring dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA-SMK dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi. Karena itulah dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian regulasi sehingga penggunaan dana tersebut tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Untuk itu, Pihaknya beberapa kali harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta mengenai mekanisme pencairan dana BOS tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Arif, pemuda warga desa Gampung Baru, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang hilang diseret arus Krung Babarut Sabtu siang lalu, ditemukan menjadi mayat di aliran Krung Teguh atau dekat Kuala Surin, Rabu sore. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Itu berarti korban ditemukan menjadi mayat setelah hilang beberapa hari diseret arus ketika menyeberang aliran Krung Babarut bersama orang tuanya menuju lokasi areal kebun di hulu sungai. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia, Amiruddin, menjelaskan korban Arif ditemukan menjadi mayat di aliran Krung Teguh. Belum diketahui apakah mayat Arif langsung dibawa pulang menuju rumah kediamannya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Jempa, atau dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sudarlun Organisasi Senat Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Araniri meminta pemerintah Aceh segera mengambil langkah cepat untuk membantu korban kebakaran di Kota Fajar. Tengku Lismijar, selaku Ketua Senat yang juga merupakan Putra Klut Utara, melalui Serambi mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap pemerintah Aceh, terutama Gubernur Aceh Zaini Abdullah, segera mengambil kebijakan untuk meringankan beban para korban kebakaran di Klut Utara. Dari Tapatuan, Taufik Zaz melaporkan. Kebakaran ruko yang menimpa masyarakat Kota Fajar sekarang ini merupakan musibah terbesar yang pernah terjadi di daerah itu. Oleh karena itu, Lismijar mengharapkan bantuan yang diberikan tidak hanya pada masa tanggap darurat saja, akan tetapi dapat dibantu hingga mendapatkan rumah atau mereka tinggal. Selain itu, Lismijar juga meminta semua pihak, baik masyarakat Aceh Selatan dan juga mahasiswa dari lintas organisasi dan paguyuban di Aceh Selatan, agar dapat saling bersinergi untuk membantu korban dan membangun kerjasama dengan seluruh lapisan mahasiswa dan masyarakat. Sudarlun Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyesalkan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan personil kepolisian di Lubuk Lingau, Sumatera Selatan. Ia berjanji mengevaluasi standar operasional prosedur kepolisian untuk mencegah berulangnya tindakan polisi yang menghilangkan nyawa masyarakat. CNN Indonesia melansir, siapkah pemerintah jinakkan gejolak harga jelang puasa? Tito menduga peristiwa di Lubuk Linggau terjadi karena polisi salah menilai potensi ancaman. Mengira pengemudi dan penumpang di dalam mobil Honda City merupakan pelaku kejahatan, polisi mengejar dan meletuskan senjata api. Tito berjanji memperbaiki SOP pengambilan diskresi oleh anggota kepolisian. Tito juga akan menginstruksikan pendidikan ulang bagi para perwira kepolisian terkait pengambilan diskresi. Lebih dari itu, Tito menyebut kejadian yang menyebabkan satu warga sipil tewas itu menunjukkan pentingnya kedewasaan dan intelijensia polisi dalam mengambil diskresi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 20 April 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sudarlun, wassalam.